Mitra Bisnis, wacana pengurangan subsidi BBM kembali dimunculkan oleh Presiden SBY. Mengingat pemakaian BBM bersubsidi untuk kuartal 1 sudah melebihi kuota. Solusi paling praktis adalah menaikkan harga yang sudah didukung oleh banyak kalangan. Namun pemerintah masih mempertimbangkan opsi lain seperti menjata konsumen atau menciptakan BBM jenis baru seharga 7 ribuan. Situasi ini memprihatinkan karena dari tahun 50-an kita masih berkutat di masalah yang sama, yaitu bahan bakar dan pangan. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia, Ade Sudrajat. Pak Ade, apa komentar Anda? Semuanya juga terpulang kepada pemerintah itu sendiri. Sejauh mana dia menghitung dampak kenaikan BBM kalau dinaikkan yang premium ini menjadi 7.000, itu dampak sosialnya seperti apa, dan katanya pemerintah takut menjadikan rakyat kita tambah miskin. Terus yang kedua, kalau misalnya opsinya yang membuat jenis BBM yang baru dengan harga 7.000, saya tidak yakin kalau memang masih ada BBM 4.500, cenderung membeli 4.500. Jadi di situ akan terjadi moral hazard seolah-olah negara ini mendorong rakyatnya untuk berbuat curang, tidak berbuat jujur. Permudahlah supaya orang ini tidak menyimpang, berbuat serong, menelikung. Jadi harus dipermudah. Kalau naikkan 7.000 ya sudah 7.000 saja, tidak usah membuat lagi yang baru. Karena kalau membuat yang baru, dari segi pembiayaan tentu seluruh pom bensin Pertamina harus ada tambahan lagi. Warna kuning sudah ada, warna biru sudah ada, warna apa lagi, nanti ada warna lagi. Semuanya harus investasi baru lagi kan, di satu sisi lain belum tentu semua orang akan mengisi yang 7.000 itu kalau memang manfaatnya kecil dari segi ini, tapi tetap aja lari ke 4.500. kenapa sih kita tidak mengikuti harga pasar? Terbalik misalnya pemerintah mampunya memberikan subsidi berapa ribu rupiah per liter aja gitu. Kalau misalnya 2.000 rupiah per liter, ya sudah 2.000 rupiah per liter, harganya terserah pasar gitu kan. Jadi harganya ikutan. Kalau misalnya harganya 9.000 rupiah harga pasarnya, maka harganya 7.000. Kalau harga pasarnya katakanlah 8.000, maka harga jualnya 6.000, kurang lebih begitu. Jadi pemerintah mematok rupiahnya per liter, jangan menghitung kuotanya. Kalau menghitung kuotanya kan ruksa. Karena kalau udah menghitung rupiah kan lebih jelas. Tapi jika harga BBM bersubsidi dinaikkan, akan berdampak pada melonjaknya inflasi dan meningkatnya angka kemiskinan. Itu bagaimana, Pak? Justru itu kan harus diambil untuk hanya sekarang ini. Itu harus once for all diambil kebijakan ini, harus kebijakan itu sustainability-nya jangka panjang. Sehingga kebijakan tahun berikutnya adalah untuk sejahterakan kembali yang miskin gara-gara ini. Bisa dalam proyek-proyek misalnya subsidi itu dialihkan ke sana. Yang tadinya, katakanlah yang rakyat miskin ini dari kaum petani misalnya. Kita jadikan bahwa petani diberikan subsidi, tapi bukan pupuk lagi seperti yang sekarang, karena itu menyimpang terlalu jauh. Justru subsidinya adalah subsidi produk. Misalnya dia itu menanam cabai, ya cabai itu harga keekonomiannya 3.000 per kilogram. Kalau harga pasarnya 2.000, ya pemerintah wajib bayar gitu, mensubsidi supaya tidak ada di dalam kamus pemerintah petani rugi. Tidak boleh, karena segmentasi petani di negara ini adalah mayoritas, sehingga kalau daya beli petani naik, maka kemiskinan itu hilang, ya. Itu dengan otomatis, dengan cara subsidi. Seluruh negara di dunia, mau Amerika, Eropa, petani itu disubsidi, cuma di kita aja yang tidak disubsidi. Dengan naiknya harga BBM bersubsidi, otomatis harga barang dan jasa juga akan naik. Bagaimana cara mengendalikannya, Pak, menurut Anda? Itu temporary, sifatnya temporary, tapi harus diselesaikan tahun depan dengan program-program tadi. Dengan uang subsidi itu, maka program-program itulah yang nanti subsidinya sama sekali hilang, kita program itu subsidi sudah berubah bentuk ke arah yang lebih sustainability-nya 10, 20, 30, sampai 50 tahun yang akan datang. Jangan ngotak-ngatik energi yang tidak renewable, ya. Dan ini memang sudah saatnya kita harus melepaskan subsidi di BBM ini. Justru terbalik, sekarang subsidinya harus kepada produk pertanian, sehingga petani itulah yang harusnya kaya. Jadi bahkan orang kota pun kalau pengen kaya ya larilah ke daerah bertani gitu, karena memang ada program pemerintah seperti itu. Saya kira itu adalah mendorong rakyat kita akan cepat kaya. Kenapa program itu tidak pernah jalan, Pak? Tidak jalan karena terlalu banyak vested interest, interestnya pribadi para pejabat ini. Buat sayanya mana, kan kurang lebih seperti itu. Nah itu harus dibuang. Kita harus memiliki interest job first. Yang penting pro job. Kalau udah pro job semuanya bakal bekerja. Jadi itulah visi yang harus dimiliki oleh pemerintah, oleh legislatif, oleh kepolisian, oleh pengadilan, oleh Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung. Semuanya harus sama, pro job. Karena semuanya berpikir pro job, maka pengangguran akan hilang di Indonesia ini. Dan kesejahteraan akan di depan mata nampak sekali. Nah kalau sekarang ini kan semua masing-masing punya visi yang berbeda-beda, ya akhirnya kita ya nggak kemana-mana, berkutat di dalam lingkaran labirin. Demikian Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia, Ade Sudrajat. Saya Wendy Lim.